Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد إخواني رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kembali pembacaan kita pada kitab Syarhu Masailil Jahiliyah yang ditulis oleh Al-Alamah Al-Syikh Saleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan Hafizallahu Ta'ala Wara'ah. Dan kita sampai pada pembahasan yang ke-76. Kala rahimallahu ta'ala al-mas'alatu as-sadisatu was-sab'un. Masalah yang ke-76. Al-makru as-syadidu litathbiti syirki wa daf'il haqqi. Pembahasan dari tema atau pembahasan dari masalah yang ke-76 ini adalah makar yang sangat besar yang dilakukan oleh orang-orang ahlul jahiliyah, tipu daya yang sangat besar yang dilakukan oleh mereka dalam rangka menetapkan kesyirikan dan melawan kebenaran, menolak kebenaran. Berkata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala, al-makru al-kubbaru, tipu daya yang sangat besar yang dilakukan oleh orang-orang ahlul jahiliyah, kafi'li kaum Nuhin, sebagaimana perbuatan kaum Nuh kepada Nabiullah Nuh alaihi salam. Jadi antara perilaku orang-orang ahlul jahiliyah senantiasa membuat tipu daya, senantiasa merekayasa, senantiasa membuat hilah kepada al-haq, kepada kebenaran, agar manusia itu berpaling dari kebenaran. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala wa ra'ah, al-makru isalul makruhi bitariqatin khafiyatin wa huwa naw'an. Makr itu adalah menimpakan sesuatu yang tidak disukai dengan cara yang samar, dengan cara yang tidak terlihat, samar caranya. Menimpakan sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang dibenci. Menimpakan sesuatu yang tidak disukai atau dibenci dengan cara yang samar, khafiyah. Nah, wa huwa naw'an. Dan makar itu terbagi menjadi dua. Makrun hasanun, makar yang baik, wa makrun sayyiun, dan makar yang jelek. Wal makru sayyi'u huwa al-hilu al-khafiyyatu li'isali syarri liman la yastahiqquhu. Makar yang jelek itu adalah tipu daya yang samar, yang lembut. Nah, dalam rangka untuk menimpakan kejelekan kepada orang yang tidak berhak untuk menerimanya. Tipu daya yang samar dalam rangka untuk menimpakan kejelekan kepada orang yang sebenarnya tidak berhak untuk menerima kejelekan tersebut. Kalau makar yang baik berarti lawannya. Pembalasan dari tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang ahlul batil dibalas. Nah, pembalasan dari tipu dayanya orang-orang ahlul batil. Qala ta'ala fi qaumi Nuhin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman terkait dengan kaum Nabi Nuh alaihi salam. Wa makaru makran kubara, dan mereka membuat tipu daya dengan tipu daya yang besar. Nah, mereka membuat tipu daya dengan tipu daya yang sangat besar, membuat makar dengan makar yang sangat besar. Wa qalu, dan mereka kaumnya Nabi Nuh mengatakan, la tadharunna alihatakum, janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Wala tadharunna wadda, dan jangan pula kalian meninggalkan sesembahan, atau dan jangan pula kalian meninggalkan untuk beribadah kepada wad. Wala suwa'a, dan jangan pula meninggalkan peribadatan kepada suwa'. Wala yaghutha, tidak pula yaghuts. Wa ya'uqa, dan ya'uq. Wa nasra, dan nasr. Wa qad adallu kathira, dan sungguh mereka telah menyesatkan kebanyakan dari kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Mereka telah menyesatkan sebagian besar manusia di waktu itu. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah ahlul batil senantiasa membisikkan perkara-perkara yang batil, disamarkan dengan kebenaran. Nah, qala hafizallahu ta'ala, wal kubbaru huwa al-azim. Al-kubbar maknanya adalah al-azim. Fahum yamkuruna bin nasi makran aziman bihadihil hili. Maka mereka membuat makar kepada manusia dengan makar yang sangat besar, dengan tipu daya seperti ini, dengan tipu daya ini. Nah, wahadihi turuku al-khabithatu allati yad'unahum biha ila syirki, dan jalan-jalan yang jelek ini yang mereka menyeru kepada manusia dengan jalan-jalan yang kotor tersebut kepada kesyirikan. Wa idza ja'atuhum da'watu tauhid hadzaruhum minha, apabila datang kepada mereka dakwah tauhid, apabila datang kepada mereka al-haq kebenaran, hadzaruhum minha, maka mereka memperingatkan manusia dari kebenaran. Perilakunya orang-orang ahlul jahiliyah. Manakala datang kebenaran, manakala datang al-haq, manakala datang bimbingan dari kibarul ulama al-mutakhassis bihadal fan, apabila datang bimbingan arahan dari para ulama kibar terkait dengan yang memiliki kekhususan dalam permasalahan ini, jarh wa ta'dil, maka seketika mereka memperingatkan manusia dari kebenaran tersebut, dari bimbingan kibar ulama tersebut. Nah, bahkan kemudian mereka melemparkan tuduhan-tuduhan yang dusta. Lihat itu, mereka telah beribadah kepada Rabi ibn Hadi, mereka telah menyembah Rabi. Kalau Rabi salah, mereka berada di sampingnya. Kalau benar juga berada di sampingnya. Apa yang diucapkan senantiasa diikuti. Fala haula wala quwwata illa billah. Ini syubhat ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Talabbus, penyamaran al-haq. Tidak lain dan tidak bukan, tidak lain dan tidak ada yang mereka maukan kecuali hendak menyamarkan kebenaran, menjatuhkan ahlul haq, menjatuhkan orang-orang yang membawa kebenaran. Naam. Inilah metodologinya ahlul batil. Dan ini pula yang ditempuh oleh mereka, orang-orang yang tidak memiliki hujjah, menjatuhkan kedudukan sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Di mana para sahabah ini adalah mereka yang menukilkan, menyampaikan agama ini dari Nabi alaihi salatu wasalam. Mereka itu adalah wasilah, perantara kita dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Dijatuhkan kedudukannya. Sahabat kan juga manusia. Sahabat itu bisa salah, bisa benar. Ucapan-ucapan yang seperti ini tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah agar jatuh kedudukan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, sehingga mereka leluasa melancarkan apa yang mereka inginkan untuk merusak agama Allah Azza wa Jal. وقالوا هؤلاء يريدون أن يتراءسوا عليكم. Mereka mengatakan tidak lain dan tidak bukan yang mereka inginkan hanya sekedar agar mereka itu menjadi pimpinan atas kalian. Mereka itu penginnya hanya untuk menjadi pimpinan atas kalian. Wa يريدون أن يتفضلوا عليكم. Mereka juga menginginkan agar mereka itu lebih utama dibanding kalian. Tuduhan-tuduhan, lemparan-lemparan kedustaan yang diarahkan kepada ahlul haq. Namun ahlul haq tidak terpengaruh sama sekali, karena keikhlasan niat dia semata-mata untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka dakwahkan, mereka serukan kebenaran semata-mata mencari keridhaan Allah. Mau menerima walhamdulillah. Kalau tidak mau menerima, sungguh kita telah menyampaikan amanah. Berbeda dengan ahlul batil. Taib. Kala hafizallahu ta'ala wara'ahu fatahsinul qabihi linnas. Maka mereka menghias-hiasi kejelekan di depan manusia. Kebusukan, kejelekan, kerendahan mereka coba tampilkan dalam bentuk itu adalah sebuah kebaikan di hadapan manusia. Nah, inilah Islam yang rahmatan lil alamin. Inilah Islam yang penuh dengan tasamuh, toleransi. Inilah Islam yang demikian dan demikian. Nah, padahal isinya adalah keburukan, kejelekan, wal'iyadu billah. Nah, Islam yang ternyata tidaklah menjalankan dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka bungkus. Karenanya seorang penyair itu pernah mengatakan bahwasanya kebenaran terkadang menjadi jelek karena jeleknya ibarah yang ada pada dirinya, jeleknya bahasa, ungkapan yang ada pada orang yang menyampaikan tersebut. Maka ini penting belajar bahasa. Nah, sebaliknya kejelekan itu terkadang menjadi benar, menjadi bagus. Bukan menjadi benar ya, menjadi bagus semata-mata dengan pandainya dia mengolah bahasa. Nah, sisi yang hendak kita ambil adalah pentingnya pula kita menyampaikan sesuatu itu dengan bahasa yang benar, bahasa yang baik, bahasa yang mudah untuk difahami. Nah, Fatahsinul qabihi linnas, mereka membuat indah kejelekan dan keburukan itu di hadapan manusia. Wa taqbihul hasani, dan mereka membuat jelek nam kebaikan yang diajarkan oleh Islam, oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dibuat jelek. Nah, ditampakkan itu sebagai sebuah kehinaan, kerendahan. Orang memelihara janggut ditampakkan itu sebagai perilaku penampilan yang tidak menjaga kerapian. Nah, terkesan ekstremis. Orang mengenakan jubah, mengenakan gamis, dikesankan itu sebagai kelompok yang eksklusif. Kebaikan padahal Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan ahabbut thiyab, atau Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan sebaik-baik atau pakaian yang paling dicintai oleh Nabi alaihi salatu wasalam adalah kamis, jubah. Naam. Fala haula wala quwata illa billah. Dikesankan kita di sini bukan mengikuti Islam Arab, tetapi kita mengikuti Islam kita sendiri, Islam Indonesia. Membuat jelek kebaikan yang telah ditetapkan oleh Islam. Huwa al-makru al-kubbaru alladhi la yazalu yuzawiluhu du'atul dalali qadiman wa haditha. Itu adalah tipu daya yang besar yang terus menerus senantiasa dipraktekkan, dijalankan oleh para dai-dai kesesatan dulu maupun sekarang. Lisarfin nasi anil haqqi ilal batil, untuk memalingkan manusia dari kebenaran menuju kepada kebatilan. Untuk memalingkan manusia dari kebenaran menuju kepada kebatilan. Sehingga ditampakkan hal yang demikian, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Wa ikhrajihim min nuri ila dhulumat, dan untuk mengeluarkan mereka, manusia, dari cahaya menuju kepada kegelapan. Ahlul bid'ah demikian. Nah, menginginkan manusia keluar dari kebenaran menuju kepada kebatilan. Nah, keluar dari cahaya menuju kepada kegelapan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu waliyyul ladzina amanu. Allah lah zat yang menjadi pembela, wali bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan mereka, orang-orang beriman, dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang. Mengeluarkan dari sikap taklid menuju kepada ittiba. Mengeluarkan dari sikap ibtida menjadi sikap ibtiba. Nah, dalil nas dakwah ini mengeluarkan manusia dari kekufuran menjadi iman, dari kebid'ahan menjadi sunnah, dari kesyirikan menjadi tauhid, dari ahlu ma'asi menjadi ahlu ta'ah. Kalau mereka konsekuen, kalau mereka berpegang teguh betul dengan dakwah ini, itu tujuannya, tidak lain dan tidak bukan. Tujuannya untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, dari kekufuran menuju kepada keimanan, dari kebid'ahan menuju kepada sunnah, dari kesyirikan menuju kepada tauhid. dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah inti dakwah dari segenap para nabi dan para rasul. Jadi inilah dakwah kita. Bukan untuk mencari banyaknya pengikut. Bukan untuk mencari kedudukan, bukan untuk mendapatkan suara. Tetapi ini inti dakwah kita. Nah, والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. Sementara orang-orang kafir, pembela-pembela mereka, wali-wali mereka itu adalah taghut. يخرجونهم من النور إلى الظلمات. Yang mereka itu mengeluarkan dari cahaya yang asalnya terang benderang menuju kepada kegelapan, karena mengikuti hawa nafsu, mengikuti taghut. Dan kalau kita mau mengoreksi, ini disebabkan karena tidak ikhlasnya dia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ikhlasnya dia di dalam memegang agama yang lurus. Tidak ikhlasnya dia di dalam ittiba kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Tidak ikhlasnya di dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena para salaf dulu mengatakan, nam, kapan seseorang itu tidak ikhlas, maka yang akan menempati pada hatinya itu adalah hawa nafsu. Karena kalau seseorang itu ikhlas, kalau di dalam hatinya itu keikhlasan, ada keikhlasan, maka tidak ada ruang lagi bagi hawa nafsu. Tapi manakala keikhlasan itu menyingkir, maka hawa nafsu yang akan menguasai hati dia, jiwa dia. Nah, inilah pentingnya keikhlasan kita, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Pahit, getir, susah, senang. Nah, pahit, manis, susah, senang. Kita di dalam memegang ajaran yang sangat asing ini, nah, jangan sampai kemudian membuat kita goyah. Jangan sampai kita hanya menginginkan enaknya saja. Begitu dapat pahitnya kemudian kita lepas. Nah, bukan demikian ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Keadaan apapun yang menimpa kita, kesulitan, kemudahan, kelapangan, kesempitan, jangan sampai kemudian menjadikan kita melepas dakwah yang benar ini, dakwatul haq. Generasi terdahulu kita yang saleh, lebih-lebih lagi ujian mereka, cobaan yang mereka hadapi, tidak sebanding dengan apa yang menimpa pada diri kita pada hari ini. Tidak sebanding. Namun toh mereka tetap memegang ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Ulaika ashabun nar. Mereka itulah para penghuni neraka, yakni orang-orang kafir yang oleh taghut mereka dikeluarkan dari cahaya yang terang benderang menuju kepada kegelapan. Taib. Sudah berada dalam lingkungan yang baik, berteman dengan orang-orang saleh, melakukan perkara-perkara yang sangat bermanfaat sejatinya untuk diri kita. Namun manakala keikhlasan itu tidak ada, akhirnya lihat syaitan mengeluarkan dia dari lingkungan yang baik menuju lingkungan yang jelek, bergaul dengan teman-teman yang khabith, yang jelek, yang rendah baik akhlak ucapan maupun perilakunya. Syaitan mengeluarkan dari an-nur ila dhulumat, dari at-ta'ah menuju kepada kemaksiatan, nah, dari sunnah menuju kepada bid'ah. Tidak lain dan tidak bukan dikarenakan kita tidak ikhlas, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Wala yalumanna illa nafsah. Maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Janganlah dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Mendengarkan lantunan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dia berpindah menjadi mendengarkan musik. Nah, mengeluarkan syaitan dengan bisikan-bisikannya. Oh, tidak mengapa, ini kan sekali dua kali saja. Dengarkanlah musik itu, enggak apa-apa. Kan hak sesama muslim kalau diundang itu harus datang. Nah, kan demikian, kalau sakit dijenguk misalnya, tanpa memperdulikan di sana ada mungkarat ataukah tidak, ada kemungkaran ataukah tidak. Sehingga manakala sekali lagi keikhlasan itu pergi dari hati kita, maka yang menempati adalah nafsu, hawa nafsu. Tidak enak pada makhluk, merendah kepada makhluk. Nah, kapan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala hilang itu, maka makhluk, kebesaran makhluk yang akhirnya masuk. Nasallallahu taufik wassalamah. Wa qala ta'ala wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan pada setiap nabi itu musuh dari kalangan syaitan, musuh berupa syaitan dari kalangan manusia dan juga dari kalangan jin yang saling membisikkan masing-masingnya itu, sebagian yang lain kepada sebagian yang lainnya, dengan kata-kata yang menipu, kata-kata indah tapi dihiasi dengan tipuan. Zukhrufil qaul ghurura, kata-kata yang indah tapi menipu. Nah, kata-kata yang indah tapi menipu. Tayyib. Walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftaruna. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Fadharhum, maka biarkan mereka. Wa ma yaftarun, dengan apa-apa kebohongan yang ada pada diri mereka, biarkan. Maksudnya nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas. Nah, atas tipu daya mereka saling membisikkan satu dengan yang lainnya kata-kata yang indah tapi isinya tipuan. Isinya tipuan. Tidak mengapalah, saya kan bisa menjaga diri, bergaul dengan yang ini, yang itu, tidak mengapa. Qaul ghururan, syaitan membisikkan demikian. Nah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, termasuk di dalamnya membiarkan anak-anak kita memegang gadget yang tidak sesuai dengan akal mereka, apalagi orang-orang yang belum rasyid maupun rasyidah, belum tahu kegunaan, apa kegunaannya. Nah, tidak apa-apalah, toh saya bisa mengawasi misalnya. Jangan ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah, syaitan membisikkan kata-kata yang indah tapi isinya tipuan yang demikian. Nah, betapa banyak kemungkaran-kemungkaran itu berawal dari medsos-medsos yang tidak bisa menggunakan dengan baik. Naam. Itu semua kasif seperti pedang yang bisa kita gunakan untuk menghunus lawan, tapi bisa juga pedang itu kemudian mengenai diri kita sendiri. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Agama kita mengajarkan daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Daf'ul mafasid, menghilangkan kerusakan-kerusakan, mencegah kerusakan-kerusakan, muqaddamun, itu didahulukan dari untuk mendapatkan manfaat-manfaat. Bahkan kalau itu berimbang antara maslahat dan mafsadah, maka maslahah ini dikalahkan dengan menutup mafsadah. Itu kalau imbang. Nah, lebih-lebih lagi kalau ternyata mafsadahnya jauh lebih besar. Sebagai orang tua, tanggung jawab kita sangatlah besar. Warajulu ra'in fi baitihi. Seorang suami, seorang ayah itu adalah pemimpin di rumah tangganya. Maka berlakulah seperti pemimpin, bukan seperti orang yang dipimpin. Orang yang memimpin itu memerintah, itu namanya pemimpin, memegang tali kendali. Nak, kamu jangan demikian dan demikian. Bukan seperti orang yang dipimpin oleh anaknya, tapi berlakulah seperti pemimpin, mengarahkan. Kamu gak boleh demikian. Kamu jalan yang ini, kamu tempuh jalan yang ini, kamu jangan menempuh jalan yang demikian. وَرَجُلُ رَائِنْ فِي بَيْتِهِ, kata Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis Abdullah ibn Umar, وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ, dan dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang dia pimpin. والمرأة راعية في بيت زوجها, demikian juga seorang istri itu adalah pemimpin di rumah suaminya. Seorang suami itu pemimpin bagi istrinya, maka seorang suami harus mengatur istri, jangan dibalik. Suami kok diatur istri, itu menyelisihi dalil. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ar-rijalu qawamuna ala nisa, laki-laki itu adalah qawam, pemimpin bagi wanita. Nah, tapi tentu dengan cara yang baik, yang hikmah, yang didasari dengan dalil, dengan nas. Kapan seseorang itu kemudian, kapan diri kita semua, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, berjalan tidak sesuai dengan dalil, maka mafsadah yang akan keluar. Pasti. Seorang suami yang dia diatur terus oleh istrinya, mafsadah yang ada, kerusakan. Seorang ayah yang tidak bisa menempatkan diri sebagai seorang pemimpin, mafsadah yang ada. Nah, kenapa? Karena menyelisihi bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Karenanya Nabi alaihi salatu wassalam kemudian menutup hadis yang mulia ini, wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian itu adalah pemimpin, dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Nah, memimpin dirinya sendiri. Loh, saya kan enggak ada istri, enggak ada tanggungan misalnya. Dia memimpin dirinya sendiri. Apakah dia bisa menundukkan dirinya sendiri itu di atas ketaatan kepada Allah ataukah tidak? Dan itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Dia memimpin matanya, dia memimpin lisannya, dia memimpin tangannya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Fadharhum wa ma yaftarun, maka biarkan mereka. orang-orang yang tertipu dengan ucapan syaitan dari kalangan manusia dan kalangan jin tadi yang kelihatannya indah tapi menipu, biarkan mereka dengan kedustaan mereka. Ai utrukuhum wa kadzibahum. Biarkan mereka bersama dengan kedustaannya mereka. Wau ma'iyah ya. Utrukuhum wa kadzibahum. Biarkan mereka bersama dengan kedustaannya mereka. Wala taltafit ilaihim, dan jangan ditengok berpaling kepada mereka. Jangan berpaling. Wah, enak ya ternyata. Nah, ini sudah mulai berpaling kalau yang demikian. Nah. Sudah mulai berpaling. Oh, dekat dengan sana enak, dapat bantuan terus. Nah. Wala taltafit ilaihim, jangan menengok, jangan berpaling kepada mereka. Sabar. Fahadha fihi annahyu 'anil isgha'i lidu'atid dalal. Maka di dalam ayat ini terdapat faedah larangan dari mendengarkan ucapan da'i-da'i yang membawa kesesatan. Tidak perlu didengar. Nah, tapi kan saya bisa menyaring Ustaz, ambil yang baik, buang yang buruk. Ya berarti Anda lebih pintar daripada dai-nya. Nah. Harusnya Anda yang berceramah. Kalau demikian, bukan dai tersebut. Lah, Anda bisa menyaring. Begitu juga jangan biarkan kita berselancar di internet, cari referensi sendiri, cari ini, cari itu, informasi ini, kemudian kita simpulkan sendiri. Seberapa tinggi ilmu kita, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan akan senantiasa umat ini berada di dalam kebaikan manakala mereka mengambil ilmu min akabirihim, mengambil ilmu ini dari orang-orang tuanya mereka, dari kibar. Nah, ambil illa ala sabili ma'rifati batilihim liraddihi, kecuali kalau dia ingin mengetahui kebatilannya untuk kemudian dibantah. Maka mau tidak mau dia harus mendengarkan ini loh ucapan dia yang menyimpang dari dalil, untuk kemudian dia bantah, dia luruskan agar umat tidak tertipu. Atau dari tulisan mau gak mau dia harus baca, ini loh poin yang ini yang salah, ini bertentangan dengan nas. Kalau tidak ada tujuan yang seperti itu, maka tidak boleh bagi kita untuk mendengarkan, membaca ucapannya ahlul batil, da'i-da'i yang menyeru kepada kesesatan, walaupun gelarnya itu mentereng, panjang, nah, profesor, doktor, M.A., L.C., dan lain sebagainya. Nah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita ambil di pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf bahwasanya demikianlah ahlul batil, tidak akan diam dengan kebenaran. Demikian pula syaitan dan bala tentaranya tidak akan diam dari orang-orang yang akan menegakkan agama ini, yang menyerukan tauhid, menyerukan sunnah, memberantas syirik, memberantas bid'ah, memberantas kemaksiatan. Tidak akan diam, akan berupaya dengan berbagai macam bentuk godaan, dengan pintu-pintu syahwat maupun dengan pintu-pintu syubhat. Nah, maka bentengnya adalah al-ilmu wal-yakin. Ini bentengnya, ilmu dan yakin. Nah, kemudian semuanya diiringi dengan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bis-sawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.